بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab Syarh Sunnah ini termasuk kitab atau risalah ringkasan yang merangkum akidah Ahlus Sunnah. Jadi para ulama di dalam menyajikan ilmu akidah kepada kita, itu ada yang memberikan ringkasan, ada juga yang memberikan riwayat-riwayat. Nah, kalau kitab-kitab yang berisi ringkasan itu seperti Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, kemudian Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Ibnu Abi Hatim, karya Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, juga contoh yang lain adalah seperti Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad, atau Usul Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi. Nah, itu contoh kitab-kitab akidah yang berupa ringkasan-ringkasan, mempermudah para thalabul ilm dan para kaum muslimin untuk memahami ringkasan akidah. Tidak banyak menyebutkan dalil. Nah, ada juga kitab-kitab yang berupa riwayat-riwayat. Nah, riwayat ucapan dari sabda Nabi, atau riwayat ucapan sahabat, ucapan tabi'in atau ulama-ulama salaf. Di antara kitab-kitab yang akidah yang demikian, di antaranya adalah Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalikai, Al-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri, Al-Ibanah karya Ibn Battah, nah, dan yang masih banyak yang lain. Nah, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Pada bagian malam ini kita akan membahas tentang dikumpulkannya manusia setelah meninggal dan mengalami perhitungan amal. Nah, manusia dikumpulkan dan mengalami perhitungan amal setelah mereka meninggal dunia. Kalau pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana himpitan di alam kubur, kemudian akidah berikutnya apa yang terjadi setelah di alam barzakh mereka dibangkitkan lagi. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wa ba'dal bila mansyurun. Wa ba'dal bila, setelah mereka hancur, binasa. Ya, karena seorang yang meninggal, tubuhnya akan dimakan tanah. Tubuh dan tulang belulangnya akan hancur. Itu bila. Al-bila artinya hancur. Nah, kecuali jasadnya para ambia, ya, para ambia tidak dimakan oleh tanah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa ba'dal bila mansyurun, dan setelah mereka hancur binasa, mereka akan dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan menuju Tuhan mereka. Nah, dikumpulkan menuju Tuhan mereka. Nah, keyakinan terhadap akan dibangkitkannya manusia itu keyakinan orang-orang yang beriman berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang kafir, ya, mereka mengingkari hari akan dibangkitkan. Maka di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang celaan, ejekan, pengingkaran orang-orang kafir bahwa mereka nanti akan dibangkitkan lagi. Mereka sering mengejek Nabi. Nah, mengejek Nabi, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur lebur akan kembali diwujudkan lagi oleh Allah, dirakit kembali, dibangkitkan lagi. Nah, mereka pernah ada orang musyrikin yang membawa sebuah tulang yang rapuh, dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihancurkan tulang itu di depan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang seperti ini, yang sudah menjadi tulang belulang ini, bisa dihidupkan lagi oleh Allah? Nah, maka Allah jawab di dalam surat Yasin ayat yang ke-78, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيَ الْإِضَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, dan dia membuat permisalan, dan manusia lupa akan asal penciptaannya. Dia berkata, may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang bisa menghidupkan tulang ini yang sudah hancur lebur? Nah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-79, ayat setelahnya, qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, yang bisa menghidupkannya adalah yang menciptakan manusia itu sejak awal penciptaan. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan dia Allah pada setiap penciptaan maha mengetahui, ya, maha mengetahui detail makhluknya, kapan mereka akan binasa, kapan mereka akan dibangkitkan, seperti apa binasanya mereka, di tempat mana. Nah, Allah maha mengetahui. Nah, dan Allah mengajak berpikir orang-orang, ya, dengan pikiran yang dibimbing dalam Al-Quran, bahwa kalau menciptakan sesuatu dari keadaan tidak ada menjadi ada, Allah maha mampu. Maka lebih-lebih lagi merakit kembali yang sudah ada, dikumpulkan untuk dibangkitkan, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh, dan dialah Allah yang memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada, itulah Allah. Thumma yu'iduhu, kemudian nanti Allah akan ulangi, manusia akan dibangkitkan lagi setelah hancur. Wa huwa ahwanu alaih, itu jauh lebih mudah bagi Allah. Untuk yang sulit saja bisa Allah lebih sulit dari itu, membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau untuk merakit dari bahan-bahan yang sudah ada lebih mudah. Nah, ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Nah, dan disebutkan di dalam tafsir di dalam Fathul Qadir, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, bahwa semua kaum musyrikin yang ada di masa itu mereka mengingkari akan dibangkitkan. Ya. Mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian. Nah, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَحْشُورُونَ, dan pada hari kiamat mereka dikumpulkan kepada Rabb mereka. Manusia dikumpulkan semua. Nah, Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Nah, digiring menuju Allah untuk mengalami ketentuan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah. Kemudian waladul ardi alaihi muhasabun. Di masa penampakan amal mereka dihisab. Ya. Hisab itu artinya diperhitungkan, ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, hisab itu ada hisab yang mudah bagi orang-orang beriman, ada hisab yang sulit bagi orang-orang kafir. Hisab bagi orang beriman, Allah menyebutkan kembali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian ketika Allah menyebutkan hal itu, mengingatkan kembali, orang itu mengakuinya, orang beriman itu. Iya, benar ya Allah, benar ya Allah. Apakah kamu melakukan dosa ini? Iya, benar ya Allah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas rahmat Allah bagi orang-orang beriman, peristiwa ini ditutup. Tidak ada yang tahu. Tidak ada makhluk lain yang melihat. Nah, itu orang beriman. Orang beriman ketika diingatkan dengan dosa-dosanya itu, maka mereka akan begitu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut, kok begitu banyak dosa saya. Nah, hingga ketika dia merasa akan binasa dengan dosa-dosa itu, kemudian Allah mengampuni, ya, mengampuni dosa-dosa itu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka mendapatkan hisab yang sulit. Ya. Karena ketika diingatkan dosa-dosa mereka itu, juga Allah mencela mereka. Jadi Allah marahi mereka, Allah murka kepada mereka. Setiap poin-poin yang diingatkan, Allah celah mereka. Sehingga secara psikis, secara mental seseorang merasa sangat takut. Nah, kalau orang yang beriman tidak sampai dicela oleh Allah pada setiap ditunjukkan amal-amal itu. Nah, tapi orang-orang kafir dicela dan juga ditampakkan di hadapan orang-orang banyak, dipermalukan mereka. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi, wa ammal kafir wal munafiqun fa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, munafik akbar, ya, maka para saksi akan berkata, mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat yang ke-11. Nah. Jadi itu hisab. Hisab itu ditampakkan kembali amal-amal. Kemudian diakui. Nah, ada hisab yang berbeda antara orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang beriman ditutup, tidak ada yang tahu. Kemudian tidak dicela oleh Allah. Hanya orang beriman saja yang merasa malu di hadapan Allah, takut. Merasa dirinya akan binasa dengan dosa itu. Tapi tidak dicela, dihardik, dicaci. Nah. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Allah, aku telah tutupi untukmu dosa itu di dunia. Dan aku ampuni engkau pada saat ini. Nah, sungguh kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Pada saat di dunia kita melakukan banyak dosa-dosa yang Allah tidak tampakkan kepada orang lain. Allah tutup itu. Nah, maka kalau kita sudah pernah berbuat dosa, jangan ditampakkan kepada orang lain ketika itu dosa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi kalau orang itu sudah berbuat dosa, kemudian dia bangga menceritakan kepada yang lain, maka yang demikian ini dikhawatirkan termasuk al-mujahirin yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Seluruh umatku akan mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa-dosa dia. Nah. Disebutkan di dalam hadis tersebut kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, seluruh umatku akan mendapat maaf dari Allah kecuali orang yang terang-terangan menampakkan dosa-dosa yang sebelumnya tersembunyi bagi dia. Nah, wa inna min al-mujaharah an ya'mal ar-rajul bil-lail 'amalan thumma yusbihu faqad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi 'anhu, muttafaqun 'alayh. Dan termasuk orang yang mujaharah, orang yang terang-terangan menampakkan itu, yang tidak akan mendapat maaf dari Allah, adalah seorang yang berbuat dosa di waktu malam, tidak ada yang tahu kecuali, kemudian pagi harinya dia singkap penutup Allah tadi dan cerita kepada teman-temannya, kepada orang lain, ya fulan amiltul barihah kada wa kada, wahai fulan tadi malam saya berbuat ini, berbuat ini. Dia bangga menceritakan itu. Waqad bata yasturuhu rabbuh, padahal malamnya dia telah ditutup aibnya oleh Allah. Wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Kemudian pagi harinya dia sendiri yang membuka penutup Allah. Hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka jangan menjadi orang yang mujahidin agar seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. kita sebelum melakukan perbuatan dosa, kita selalu berharap kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku antara timur dengan barat yang tidak akan pernah bertemu. Seperti doa istiftah yang diajarkan Nabi kepada Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosa-dosaku antara timur dengan barat yang saking jauhnya mereka tidak akan pernah bertemu. Tetapi kalau terjatuh ke dalam dosa, Allahumma ighsilni min khotayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, cucilah aku dari dosaku ketika aku tergelincir dari dosa itu, masuk ke dalam dosa itu. Sebagaimana pakaian putih bersih dari kotoran, ya Allah. Bersihkan, ya Allah. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal bar. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Nah, jadi dalam hadis, dalam doa istiftah ini, sebelum masuk ke dalam dosa, kita berharap dijauhkan dari dosa itu antara timur dengan barat. Tapi kalau kita tergelincir ke dalam dosa, kita mohon ampunan kepada Allah. Jangan ceritakan perbuatan dosa kita kepada orang lain. Nah, kemudian bihad walad al-ardi alaihi muhasabun bihadratil mawazin, dengan dihadirkannya timbangan amal. Timbangan amal, amal perbuatan seseorang ditimbang. Jadi berbeda dengan hisab. Kalau hisab itu adalah ditampakkan tadi dosa-dosanya, diingatkan dan dia mengakuinya. Sedangkan penimbangan amal adalah penimbangan amal kebaikan dengan amal keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal suatu amalan, ya, meski sebesar semut kecil. Darrah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin artinya semut kecil. Ya, tapi sebagian penerjemahan dalam bahasa Indonesia diartikan biji sawi. Nah, darrah itu kalau di dalam tafsir Juz Amma, Syekh Ibnu Utsaimin dalam menafsirkan surat Az-Zalzalah, itu adalah semut kecil. Barang siapa yang beramal, meskipun sekecil semut, akan melihat hasil dari amalan itu kalau baik. Demikian juga yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah. Dan barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, jika timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya, masih lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya dia kepada hawiyah. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Neraka. Kembalinya kepada neraka yang panas membakar. وَلِيَوْضُ بِاللَّهِ وَنَشْرِ صُحُفِ الدَّوَوِينَ. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, kemudian وَنَشْرِ صُحُفِ الدَّوَوِينَ. Kemudian ditebarkan lembaran-lembaran catatan amal. Ya, ditebarkan catatan-catatan amal. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ya, bagi orang yang baik, bertakwa, beriman kepada Allah, mengambil dengan tangan kanan, dan mereka bergembira berbangga dengan catatan amal itu. Ha umuqra'u kitabiyah. Silakan baca catatan amalku. Nah, mereka bersenang ketika mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Nah, ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu waktu aku masih di dunia, aku yakin bahwasanya akan bertemu dengan waktu hisab, penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah. Berada di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Yang buah-buahan surga itu sangat mudah dijangkau, dipetik. Baik dalam kondisi berdiri, tanpa galah, ya, tanpa menggunakan alat untuk mengambil, berdiri, mudah dipetik, duduk bisa, berbaring bisa. Qutufu hadaniyah. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Diserukan kepada mereka yang mengambil dengan tangan kanannya itu, silakan makan dan minumlah dengan nyaman, karena kalian telah melakukan amalan-amalan di dunia terdahulu dengan baik. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia akan berkata, duhai seandainya aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa itu hisab. Tidak peduli bahwa nanti setelah mati akan dihisab oleh Allah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya kematian itu sudah akhir dari segala-galanya. Duhai seandainya ketika mati selesai sudah. Tidak perlu mempertanggungjawabkan. Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku yang aku kumpulkan tidak bermanfaat sama sekali terhadapku. Halaka anni sultaniyah. Jabatan, ya, kekuasaan yang aku miliki di dunia justru membinasakan aku. Telah hilang, tidak ada lagi. Nah, itu dalam surat Al-Haqqah. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Dari ayat 19 sampai 29. Naam. Ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullah. Allah telah menghitung dengan teliti, detail. Allah telah memperhitungkan kejadian-kejadian itu dengan detail, teliti. Wa nasuh, sedangkan mereka, kebanyakan manusia, melupakan. Lupa bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, ada hisab, ada timbangan amal, ada ditebarkannya amalan-amalan dan tahapan-tahapan di akhirat. Mereka lupa. Padahal setiap peristiwa-peristiwa itu detail Allah memperhitungkannya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari kiamat itu kadarnya adalah 50,000 sanah, 50,000 tahun. Nah, 50,000 tahun, masa berdiri saja menunggu ketetapan Allah itu 50,000 tahun, masa berdiri. Al-qiyamah itu masa berdiri, menunggu. Sampai kemudian manusia mendatangi para nabi, yang mendatangi Adam, minta syafaat, agar menyampaikan kepada Allah, kita ini kok terus berdiri seperti ini, Allah murka kepada kita, apa yang terjadi ini? Cepat minta kepada Allah, apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka dalam kondisi tidak pasti, mereka berdiri 50,000 tahun, sebelum nanti kemudian Allah perjalankan tahapan-tahapan selanjutnya, tahapan hisab, tahapan penyebaran lembaran-lembaran catatan, tahapan penimbangan amal, sebelum itu berdirinya 50 ribu tahun. Nah, lau kana ghairullahi azza wa jalla al-hakimu baina khalqih, seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Lakinnahu Allah yalil hukma bainahum bi'adlihi, akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Bimiqdaril qailati fid dunya, sehingga lamanya waktu bagi orang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia. Masa istirahat siang, masa qailulah. Qailulah di dunia. Qailulah itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilakukan sebelum duhur, ya. Sebelum duhur istirahat dulu, ya. Tidur. Nah. Kemudian bisa juga setelah duhur. Sebelum asar, qailulah, ya 30 menit misalkan, atau 45 menit, nah, qailulah, itu sunnah dari Nabi SAW, 20 menit, 30 menit, ya. Nabi SAW memerintahkan, qilu fa inna syaitana la taqil, istirahatlah kalian di siang hari, tidurlah di siang hari, lakukan qailulah, karena syaitan tidak melakukan qailulah. Jadi, untuk berbeda dengan syaitan, lakukan qailulah. Nah, itu menunjukkan syaitan itu sibuk, ya, untuk melakukan kebatilan-kebatilan itu. Sampai tak tidur siang. Menyebarkan penyimpangan-penyimpangan, menggoda seseorang, membisikkan was-was. Dia sangat bersemangat sekali. Tapi untuk menyelisihi syaitan, ya, karena syaitan itu musuh kita, lakukan hal yang berbeda dengan syaitan. Syaitan tidak qailulah, kita qailulah. Syaitan makan dengan tangan kiri, kita makan dengan tangan kanan. Nah, dan semua hal yang tidak dilakukan syaitan, kita selisihi dengan melakukannya. Nah, dengan kadar qailulah di dunia. Nah, ucapan al-imam al-Muzani ini, wallahu a'lam, tidak ditemukan dalilnya, ya, seperti diisyaratkan oleh Syekh Ubaid di dalam syarahnya, tidak ditemukan dalilnya secara nas, wallahu a'lam. Justru yang ada di dalam hadis, kadar bagi orang beriman masa berdiri 50 ribu tahun itu adalah seperti menjelang tenggelam matahari hingga terbenam matahari. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yaumin min 50,000 sanah. Manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Kadarnya adalah setengah hari, yaitu 50,000 tahun. Setengah hari dari 50,000 tahun. Yuhawwinu dhalika 'alal mu'minin, dimudahkan, diringankan bagi orang beriman, kata dalil syamsi lil ghurubi ila an taghruba, seperti kadar masa menjelang matahari tenggelam sampai tenggelam, ya sekitar 15 menit, ya sekitar 15 menit. Di saat tidak boleh salat sunnah mutlak itu, menjelang terbenam sekitar 15 menit sampai terbenam. Bagi orang beriman, ringan jadinya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman terasa sangat berat, sangat lama. Nah, semoga kita termasuk yang mendapatkan keringanan tersebut. Nah, itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Nah. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Kama bada'ahu lahum min syaqawah wa sa'adah yawma'idhin ya'uduna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. sebagaimana dia memulai penciptaan mereka, penciptaan manusia, Allah mulai penciptaan itu dengan tulisan takdir. Ya, sudah tercatat, ada yang nanti masuk surga, ada yang masuk neraka. Sebagaimana awal penciptaan sudah ditakdirkan oleh Allah, maka demikianlah nanti yang terjadi, ya. Sebagian ada yang sengsara, dan sebagian ada yang bahagia. Sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Tepat persis seperti yang ditakdirkan Allah sejak sebelum mereka diciptakan. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan juga ketika mereka diciptakan, ketika sebelum ditiupkan ruh, ya, selama 3 kali 40 hari, malaikat akan bertanya, mencatat, Asyaqiyun aw sa'id, apakah dia akan bahagia atau sengsara ya Allah? Ditulis takdirnya. Nah, sesuai dengan tulisan takdir itulah nanti terjadi bagi yang ditakdirkan masuk surga akan masuk surga, yang ditakdirkan masuk neraka akan masuk neraka. Nah, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggolongkan kita sebagai ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dicatat, bisa disampaikan kepada admin Abul Abbas Muhammad Syukri. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan lewat tulisan juga ke saya. Nah, insya Allah kita akan, kalau ada pertanyaan itu bisa, seandainya ada yang bisa dijawab, kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.